kegelapan di diri ini terasa meresahkan diri. Tak kuasa tuh menahannya, semua terasa duka. Tolonglah hamba. Sinar terang akan tiba menerangi jiwa raga. Bahagia diriku datanglah segera, wahai sinar terang untuk diriku. Kini datanglah, datanglah kenang di hati. Thank you.